Saatnya pimpinmu, ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah mayu lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis usirah kasih cintamu. Bukan persis novelmu benci jadi rindu. Kau isi tak cinta, ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Dunia indah cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Bila lelah Nabi baring di jembatmu, dan ketika kau pulang bermanja, mengikat rambutnya. Thank you.